biasa. Terlambat saja. Ini paling enak begini. Kalau sudah ini diikat begini dia udah ngerti. Lama-lama aku udah ngerti berat badan kita. Dan kalau berhenti juga hop stop. Ngerti. Stop, hop. Stop. Terima kasih kuda, harus berterima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, backlight ngajar. Backlight ah. Iya, backlight pindah berarti. Apunten para pemirsa. Mungkin dari sana ya. Nah, ini. Alhamdulillah. Jelas ah. Saudaraku sekalian, alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu besar yaitu Habib Nabil Musawa dari Majelis Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lainnya. Alhamdulillah, Ustaz Mulyadi, Pak Rustandi, ini dalam rangka silaturahim berkuda. Ini kudanya, alhamdulillah. Bib, apa yang terpikir lihat berkuda barusan? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat apa jenengan Ustaz AA tadi naik kuda. Saya cuma ingat satu perang Uhud yang namanya Jabal Rumat itu naik di atas kuda lalu kemudian siap dengan panah. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin. Amin amin. Senang lihatnya tuh gimana? Oh subhanallah, pengen ngecilin badan ini Ustaz. Udah lebih dari 100. Kalau kayak gini makan atletis sehat. Karena sudah aki-aki, Bib. Saya sudah 55 mau 56. Jadi memang sunnah Rasulullah berkuda ini bukan masalah gaya karena di sini adalah stable termurah, Bib. Jadi di sini katanya olahraga berkuda mahal, tidak. Di sini olahraga berkuda 150.000 tuh berkuda, memanah dan sarapan sekaligus. Iya. Sekaligus dasar-dasar berkuda. Mungkin kalau ya gak boleh nyebut tempat lain lah ya. Tapi ini termurah karena memang kita ingin sekali mensosialisasikan berkuda, memanah dan berenang ya. Dan terasa sekali badan tuh jauh lebih fit kalau berkuda. Ini barusan berkuda hanya 10-15 menit tapi seperti fitness. Bisa berkeringat, otot perut, paha, pinggul, tangan, apalagi kalau memanah. Juga latihan fokus. Karena berkuda sambil memanah itu, memanah sambil berkuda itu, kan kuda udah dipegang. Ya, kita harus fokus bagaimana kesasaran. Jadi mengendalikan kuda. Dan kuda kan ada hatinya, ada perasaannya. Bagaimana dia bahagia, kita jadi penunggangnya. Karena harus soulmate dulu, kalau enggak kita yang dibawa kabur. Ah gitu Beb, apalagi yang kepikir lihat berkuda. Luar biasa. Yang kedua tadi soal memanah, masya Allah. Rasul ngajarin memanah. Tadi saya lihat Ustadz AA itu di atas kuda, ikhwah akhwat sekalian itu bisa langsung manah. Saya tadi mencoba di bawah, nggak di atas kuda Ustadz, itu aja manahnya nggak kena. Ternyata memang harus berlatih. Iya. Bukan hanya menghafal hadisnya aja ya Ustadz. Ya. Jadi memang rahasianya adalah seperti ilmu agama juga, Habib. Kan ada tahu dengan mendengar, dengan ada bahasa, paham kan? Dengan belajar, dan ada bisa dengan riyadhah mujahadah. Berkuda juga, tahu berkuda belum tentu bisa naik. Paham berkuda belum tentu ahli. Tapi harus naik dan siap dengan sakit pinggang, jatuh, kadang keinjek, kadang kesepak. Tapi saya belum enggak ya. Lalu ya dengan pengeluaran tenaga, biaya, pernah. Barulah kita bisa menikmati berkuda. Nah, mengendalikan kuda aja harus riyadhah sungguh-sungguh. Apalagi mengendalikan hati. Nah, berkuda mahir, belum tentu mahir mengendalikan hati. Berkuda ini bisa ujub, ria, takabur, lihat yang lebih bisa dengki. Jadi ini tidak cukup hanya bisa berkuda. Inti dari mengendalikan kuda adalah mengendalikan hati. Iya, mudah-mudahan begitulah. Ya. Secara sekaligus ya, fokus, hati, pikiran, kendalikan kuda, memanah. Iya, jadi ini sebetulnya latihan leadership. Kalau memanah kan pertama harus ada target dalam hidup ini. Tanpa target ini anak panah bisa ke tetangga. Ya. Kemudian harus fokus. Tanpa fokus walaupun ada target, tidak bisa kena. Tapi tetap yang ketiganya adalah riyadhah, mujahadah terus, latihan. Jadi nggak bisa sekali ini nembak, enggak, terus sehari paling pagi 50 tembakan, 100 tembakan, ada yang sampai 500 kali. Nah, itu bisa. Berkuda juga begitu, kalau berkuda seminggu 3 kali, alhamdulillah. Jadi para pemirsa, jangan nganggap kuda ini barang mewah. Di sini mah paling murah belajar berkuda tuh, bahkan santri mah gratis ya yang bisa berprestasi. Kalau yang sekolah, dia juga diajarkan di sini, mulai dari merawat kuda sampai berkuda. Dan mudah-mudahan nanti efeknya adalah kepada perubahan akhlak kita. Bagaimana pendapat yang lain? Ada lagi yang berkomentar? Mantap. Ya, saya lihat AA dengan berkuda menyampaikan pesan lain dalam konsep dakwah, bahwa orang Islam itu harus kuat. Orang Islam itu harus mampu memiliki target-target gitu kan, dan fokus terhadap apapun yang diperjuangkan. Jadi dari sini saya lihat, pertama masuk suasana sunnahnya kerasa, ya kan? Nuansa alam yang dianugerahkan di lingkungan ini luar biasa, kemudian dibarengi dengan kontennya yang luar biasa juga. Terima kasih nih dikasih kesempatan. Alhamdulillah ya, karena setiap waktu harus jadi amal soleh, maka olahraga juga harus jadi amal. Kan berkuda kan yang tiga permainan yang ditemanin malaikat tuh ada tiga. Satu berkuda, jadi selama berkuda tuh benar-benar ditemanin malaikat. Dua memanah, ditemanin malaikat. Dan yang ketiga berbincang-bincang dengan istri gitu. Ya. Paling penting sih Gana. Ya. Tapi berbincang dengan kuda juga mungkin ada ya. Oh iya. Kuda ini dia ada dia punya perasaan. Ya. Kalau dia suka, dia akan ngejaga kita supaya tidak jatuh. Kalaupun jatuh, dia tidak akan nginjak. Tapi kalau dia sebel ke kita, tinggal pilih salah satu. Di depan digigit, di belakang disepak, di atas dilempar, di bawah diinjak. Makanya harus soulmate dulu. Rasulullah kalau ketemu kuda begini dulu, yang pertama dilakukan adalah menciumkan tangannya supaya kuda ini mencium keringat kita ya. Nah, kuda ini kalau telinganya ke belakang biasanya lagi nggak nyaman, tapi khusus kuda ini telinganya ke belakang terus. Komando ini. Iya. Kita coba naik ya. Punten sebentar. Oke, supaya naiknya gampang begini. Oke, lihat tekniknya. Hop. Oh, iya. Kudu ringan itu salirana benar. Pami ageung abot saperta sami sisa. Nah, subhanallah di sakarolana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Indara ya. Belum bisa. Mungkin saya bisa. Luar biasa. Kita terlambat saja. Ini paling enak begini. Kalau sudah ini diikat begini, dia udah ngerti. Lama-lama udah ngerti berat badan kita. Dan kalau berhenti cuma hop, stop. Ngerti. Stop, hop. Subhanallah. Oh, Allah. Stop. Terima kasih kuda, harus berterima kasih. Jadi dia ngertinya dengan rasa syukur kita. Alhamdulillah. Biasakan kalau udah selesai dipegang lagi. Nanti kalau dia udah suka, dia akan nurut. Yuk. Berarti dia lagi capek. Oh, kenapa enggak nurut? Capek. Iya. Biasanya kalau udah ini nggak usah dipegang, oh, juga ngikut aja terus. Stop. Ya, mundur. Baik. Dah. Biasanya pulang sendiri kalau udah capek. Ajib. Terima kasih kawan-kawan. Habib, atur nuhun. Jazakallah. Assalamualaikum semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke sini ya.